lagi kau dekati. Ku hanya ingin sendiri. Jangan lagi kau urusi diriku yang hina ini. Bukankah kau yang mulai? Hancur hatiku.